Gitu aja Mas Arifin ya, jenengan harus yakin bahwa yang berhak masuk surga hanya orang Islam. Yang lain-lain detail-detailnya semua kita tidak pernah tahu. Tapi kita punya logikanya. Misalnya kamu punya bapak, bapak kamu namanya siapa? Bejo. Bejo? Gak pernah celoko. Ya iya, terus adik kamu meyakini Bejo itu gak bapaknya. Itu mesti anak juga. Ya kira-kira gitu. Orang yang meyakini Allah tidak Tuhan itu kan kurang ajar sekali. Apalagi yang meyakini Allah itu ada yang setingkat Allah, yaitu ini-ini. Ada yang presiden tandingannya Pak Jokowi ini. Kan ya tidak pantas ya. Tidak pantas itu mungkar. Sesuatu yang akal tidak percaya, tidak mau. Ya jadi karena masjid ini dinamai Masjid Ammar bin Yasir. Jadi saya sedikit cerita, ini termasuk panutan kita. Jadi Yasir itu punya istri namanya Sumayyah. Kata Rasulullah SAW, Yasir dan Sumayyah itu awalu syahidin fil Islam. Terus pertama orang yang mati bela-belain agama Allah ini sinten? Yasir. Bapak sinten? Ammar. Ini perlu diketahui. Jadi kalau sampean merantau terus agak miskin, agak susah itu masih sepele. Dulu itu Yasir itu sampai meninggal demi bela-belain agama Allah. Sebetulnya bersamaan dengan itu Bilal, tapi Bilal enggak jadi mati karena ditebus ya, Pak. Abu Bakar. Ini penting sejarah ini untuk melatih kita ikhlas. Terus misalnya ada seorang mubalig atau siapa saja yang dengan tanda kutip kadang merasa fasilitas dari yang undang kurang ini kurang itu. Sekarang itu enak. Pidato atau dakwah itu sudah diletakkan di depan, disuruh ngomong, kadang dihormati macam-macam. Dulu itu enggak, yang namanya dakwah itu pasti dipukulin. Jadi dulu yang namanya dakwah mesti apa? Dipukulin, disiksa. Sekarang yang namanya dakwah itu dihormati. Jadi kalau ada yang masih ngeluh itu keterlaluan. Karena sudah sedemikian rupa. Kemudian setelah Yasir dan Sumayyah itu meninggal, Ammar itu ikut Rasulullah SAW di Madinah. Dia akhirnya juga tubuh via syahidan bela Sayyidina Ali. Terus di antara khazanah Islam itu tidak hanya cerita keceriaan, tapi juga cerita nama penderitaan. Bapak saya itu ketika saya latihan ngalim, yang paling saya kenang setiap mimami subuh itu baca ayat wasama idatil burud wal yaumil. Saya cerita sedikit, semoga teman-teman Korea, terutama yang di Masjid Ammar bin Yasir ini, karena tadi dengar, saya sungkan mau cerita keceriaan karena namanya Ammar bin Yasir, ini nama penderitaan. Bapaknya yang menderita, anaknya menderita. Semoga yang pakai nama ini sudah selesai penderitaannya, karena sudah dihabiskan oleh keluarga Ammar bin Yasir, sehingga stok penderitaannya sudah selesai. Seperti miskin kita, buyut kita miskin, bah kita miskin. Masa sampai cucunya masih miskin. Semoga malaikat yang ngurus miskin sudah selesai. Di surat wasama idatil burud itu asbabil burudnya adalah para sahabat ketika sering disiksa oleh orang-orang kafir, mendapat perlakuan buruk dari orang-orang kafir. Kalau dalam bahasa agama itu udhibu fillah, mereka disiksa demi bela-belian agama Allah. Itu karena tahu Rasulullah SAW itu doanya mustajab. Itu ngerayu gini sama Rasulullah, ya Rasulullah engkau kan doanya mustajab. Kita ini disiksa terus, buat berdoa supaya keadaan ini berubah 180 apa? Pas itu orang Islam baru 6, baru 12. Kan umat Islam dulu masuk Islam itu 1, 1, 1. Jadi kenangannya Abdul bin Mas'ud, saya orang ke-6. Kenangannya siapa? Saya orang ke-7. 1, 1, 1. Singkat cerita, Rasulullah yang akhirnya mendengar itu, pertama Nabi itu agak rileks. Agak rileks. Kemudian Nabi kaget. Kaget akhirnya beliau marah. Jadi Nabi itu unik, dimintai doa untuk supaya ada jalan keluar atau ada kemenangan Islam, Nabi marah. Dan kemarahan ini yang kita tiru. Tapi bukan marah emosi kayak kita itu marahnya Nabi itu beda dengan kita. Kalau kita marah itu emosi terus enggak karu-karuan. Kalau Nabi itu marah itu ghirafillah, jadi apa ya? Ada ekspresi kejengkelan untuk menunjukkan kalau itu sesuatu yang tidak baik. Nah, kalau marah kita kan emosi, dendam terus enggak karu-karuan. Nabi kaget terus beliau duduk ngendikan begini. Apa kamu minta menang sekarang? Kamu minta futuhat sekarang? Kamu minta kebahagiaan sekarang? Dulu kata Nabi, inna mangkana qablakum, orang-orang sebelum kamu ketika iman itu layu da'ulahul min syarfi mafraqi ra'si. Geraji itu diletakkan di sini. Terus digeraji fayasukuhu sikkan, kemudian dari digeraji itu terbelah menjadi dua. Intinya kamu baru gini saja cengen. Baru ngumpulin uang untuk beli gereja jadi masjid saja sudah cengen. Harusnya berjuang itu kayak orang dulu, taruhannya apa? Nyawa. Di gereja sekarang kan banjir kan. Ya enggak apa-apa daripada ngawal artis ya ngawal kiai. Kalau dia ngawal artis cantik kepikiran terus enggak bisa tidur mendingan ngawal kiai. Saya ulang lagi ya. Jadi Nabi memperbandingkan wa inna mangkana qablakum, orang-orang sebelum kamu gara-gara berjuang itu layu da'ulahul min syarfi mafrana iman itu yudha'ulahul uhdud, dibikinkan uhdud. Uhdud itu parit, cekungan parit, atau ya parit lah kalau orang Jawa bilang. Terus diisi api, diisi api yang menyala-nyala. Setelah itu orang-orang yang iman dicemplungkan di situ, kemudian yang nyemplungkan tertawa-tawa melihat orang Islam atau orang yang iman kejet-kejet di api itu. Kayak apa susahnya? Itu yang disebut di wasama idadil buruj wal yaumil maut wa syahidiu wa masyud utila ashabul uqbud terus annari datil waqud itum alihya qurun wahum ala mayaf'aluna bil mu'minina. Jadi api diparit, dinyalakan ya kayak api yang dipakai bakar apa itu, bukan bata, yang lebih ekstrim untuk bakar gamping itu. Nah, untuk bakar kampur itu kan ekstrim betul, di cekungan. Terus apinya besar, besar. Pohon kelapa saja gak di apa, gak dipecah ya langsung utuh. Iya langsung hangus, saking panasnya apa. Dan itu orang Islam dicemplungkan di situ sambil dikeplok, tertawa-tawa. Di sini annari dzatil waqud idzum 'alaiha qud. Mereka yang menyiksa itu duduk-duduk di situ melihat kejat-kejatnya orang-orang apa Islam. Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Dan mereka menyaksikan kematian. Suama naqawu minhum illa yu'minu billahi al-azizil hamid. Dan penyiksaan itu semua hanya karena yang disiksa mempertahankan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak apa? Jadi saya itu kan kecelok kiai, kecelok wong alim. Itu kalau nuntut orang yang ngundang kita itu malu betul. Kita sekarang itu sudah enak, pidato dikasih fasilitas, mubalig dikasih fasilitas, bahkan difasilitasi di kawal apa? Banser. Karena kalau nggak dikawal banser, kiai itu kalau makan jajan sidik, kalau nggak ada banser nggak ada yang ngabiskan. Ya hikmahnya ya itu. Makanya kalau makan ini senang pikir apa? Kiai. Karena pikir kiai kan paling lah. Nah kiai itu kan kalau makan mesti sedikit. Karena lama tirakat. Nah ini yang penting ya bersetnya itu. Jadi ini penting sekali. Kiai-kiai sekarang mubalig, termasuk jenengan ini juga dai-dai lho. Yang sampean alami di sini itu masih enggak sebanding dengan yang dialami para sahabat, para orang-orang. Sehingga Rasulullah ketika ada sahabat yang minta cepat ada futuhat, cepat ada kemenangan, Nabi marah. Kamu baru gini saja cemen, kira-kira gitu kalau bahasa Indonesia. Kamu baru gini saja cemen. Orang-orang dulu gara-gara iman digereji, gara-gara iman dibakar di api, gara-gara iman ngalami seperti ini, seperti ini. Akhirnya sahabat nangis, ya sudah ya Rasulullah, kita tidak akan cemen lagi. Sekarang kok cemen apalagi, keliru sekali sekarang. Ya tadi sudah mulia, dikasih panggung, mati dikawal apa? Banser. Mau tuh kayak apa mulia nih kisah? Gak mulia gue jauh dosing sampet. Kurang sanggup nih, kurang apa nih? Ya Allah, amit. Jadi tobat non. bukan masyarakat dokternya juga harus. Bukan apa-apa, ini penting saya utarakan supaya dengan membaca sejarah seperti itu. Dulu yang namanya berjuang itu diantara sifatnya kata Allah, wa udhu fi sabili. Mereka tersakiti ketika menuju jalanku kata Allah. Akhirnya orang Jawa dulu itu tersakit-sakitan. Kalau jenengan di sini sakitnya apa coba? Kalian nggak punya uang sumpah gitu aja. Kangen keluarga yang dikangeni nggak kangen itu saja itu sakit betul. Kangen keluarga ternyata yang dikangeni tidak kangen. Ya, kangen. Nelpon istri, deh, cek urut dong mas. Itu luar biasa. Fakta. Tapi karena kulino ya dapet saja, tidak mati saja. Jadi saya yakin sakitnya sampai itu di dunia pun keluarga, keluarga gak kangen. Kalau cinta perempuan lain yang kamu cintai gak cinta kamu, wah itu sakitnya masya Allah. Oh, ini sudah ngalami semua kayak langsung cerdas semua, tapi itu pintar semua. Tapi ciri utama berjuang itu wa'udhu fisabili disakiti. Jadi masjid ini spesial karena dengan nama Ammar bin Yasir. Jadi kita cerita kemenangan itu malu, karena Yasir ini gak menangi Fathu Makkah. Ya Yasir ini tidak menangi Fathu Makkah. Beda dengan Bilal, ya beliau juga disiksa, tapi akhirnya kan menangi Fathu Makkah. Jadi menangi Islam keren, beliau menangi kemenangan apa? Islam. Nah kemenangan Islam itu ditandai waro'aitan nasa dukhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu melihat manusia masuk Islam itu bergelombang-gelombang. Karena dulu masuk Islam itu furoda-furoda satu. Tapi setelah Fathu Makkah, kampung ini masuk Islam, kampung ini masuk Islam, komunitas ini masuk Islam, bentuknya masif. Nah itu namanya apa? Afwaja, apa? Bergelombang. Wah itu sudah, kayak sekarang di Korea ini. Menurut saya sudah saatnya afwaja, meskipun lewat imigrasi. Gak apa-apa, sementing Allah disembah di buminya. Jadi ciri utama agama itu ayyu'badallahu fi ardi. Allah disembah di buminya. Bumi ini milik Allah, semua milik Allah, kemudian Allah enggak disembah. Allah diabaikan di bumi itu. Ini aneh dalam pemikiran hak. Sehingga tujuan agama itu apa? Supaya Allah disembah di bumi. Soal penyembahnya kontrakan seperti ini enggak apa-apa. Enggak, penyembahnya ini kan masih kontrakan. Ada orang-orang yang apa? Ya jangan permanen, kamu punya keluarga nanti digenti yang lain. Jadi ini kan yang nyembah Allah di bumi Korea kan ada orang-orang permanen sementara ini. Sebagian orang apa? Kontraktor. Nomaden atau kontraktor. Ya. Gak apa-apa. Dulu pertama kali Medina ada orang nyembah Allah juga pendatang dari Makkah. Indonesia pertama ada Islam juga pendatang dari Gujarat, dari Punjab. Cina pertama ada Islam juga ada pendatang dari Arab. Gak apa-apa, semua ini proses. Sementing sampean jangan tergesa-gesa untuk segera menang gemilang. Itu Nabi tidak suka. Seperti tadi sahabat yang usul supaya Nabi minta sama Allah berdoa supaya langsung menang. Itu sama Nabi diingatkan jangan begitu. Dulu orang-orang berjuang alami gini-gini. Yang kamu alami itu masih cemen. Jadi dengan cerita ini semoga Anda tambah kuat. Terus hikmah kedua menamai dengan Ammar bin Yasir. Terus tadi saya lihat data di bawah. Ada masjid Abu Bakar ya, ada masjid apa? Musola Umar itu bagus sekali untuk penguatan mazhab ahli sunnah wal jamaah atau aswajanya Nahdlatul Ulama. Kenapa saya katakan penting begini? Pada akhirnya di komunitas internasional, saya ulang lagi, pada akhirnya di komunitas internasional, ciri utama ahli sunnah itu apa? Mahabbatus sahabah, mencintai sahabat. Utamanya siapa? Abu Bakar dan Umar. Dengan penamaan masjid seperti Ammar bin Yasir, Abu Bakar, Umar, itu sekaligus penegasan bahwa kita ahli sunnah wal jamaah. Ini hikmah yang luar biasa. Makanya habib-habib yang alim alama itu sering kali anak-anaknya dinamai putra-putra beliau dikatakan dinamai apa? Abu Bakar, dinamai Umar. Kita tahu Habib Kutub di Gresik namanya apa? Abu Bakar Segar. Habib yang sekarang sangat populer namanya apa? Sayyid Umar Afid, yang mubalek terkenal, yang manfaatnya banyak, Habib Umar Mutoh. Dengan penegasan seperti itu, kita tambah pede dengan mazhab Ahlussunnah, karena Alawiyin mayoritas Habaib madhabnya apa ahli sunnah? Ditandai dengan nama-nama Abu Bakar, Umar, ya dinamai dengan nama-nama para sahabat. Jadi penamaan Abu Bakar, Umar itu takwiyatan di madhab ahli sunnah wal jamaah.